ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إخواننا rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya termasuk dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dia menciptakan bagi kalian dari jenis kalian berpasang-pasangan agar kalian itu menjadi tenang kepada pasangannya tersebut, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah, yaitu kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam perkara ini itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Pernikahan itu akan menjadikan tenang di dalam dada ini, yaitu kita akan menjadi tenang, bersenang-senang dengan istri-istri kita. Ini akan terdapat yang demikian ini bagi orang-orang yang mau berpikir. Berpikir sehat. Kalau seorang pikirannya itu dangkal, waduh kalau nikah berat sekali tanggung jawabnya. Ahsan, kata mereka, lebih baik kita datang ke tempat pelacuran, menunaikan apa yang kita maukan, dibayar, selesai sudah tanggung jawab kita. Kalau ini dilakukan oleh seorang, pasti dia tidak akan mengalami ketenangan. Dia tidak akan tenang, walaupun sudah melampiaskan apa yang dia inginkan. Tidak akan tenang, bahkan dia akan gelisah. Dan gelisah-gelisah terus menerus kegelisahan tersebut. Kita katakan mereka itu tidak akan tenang. Betul-betul mereka itu gelisah. Dan semakin dahsyat kegelisahan tersebut kalau orang tersebut melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan kita lihat zahirnya. Kalau mereka menentang syariat Allah, tidak akan mendapati ketenangan di dalam dada tersebut. Bagi orang yang berpikir, mau berpikir tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, maka nikah ini akan menenangkan dada kita, menenangkan hati kita.